الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله تعالى. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah pada kitab Masailul Jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah, allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perangai-perangai tersebut terhadap orang-orang kafir di masa jahiliyah dahulu. Kita akan masuk insyaallah taala pada bab yang ke-91. Insyaallah tidak lama lagi kitab ini akan selesai. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatul hadiyatu wa tis'un, permasalahan yang ke-91. Anna ajalla fadailihim al-baghyu wa qad dzakara Allah fihi ma dzakar. Sesungguhnya yang mereka anggap sebagai keutamaan mereka yang paling besar adalah perbuatan zalim kepada manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang ini pada ayat-ayatnya. Baik, inilah salah satu akhlak jahiliyah yang tercelah. Salah satu perangai orang-orang kafir di zaman jahiliyah, di mana mereka membanggakan perbuatan zalim yang mereka lakukan. Perbuatan kejahatan kepada umat manusia yang mereka lakukan, mereka banggakan. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarahnya beliau mengatakan, al-baghyu huwa ta'addi 'ala an-nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Kezaliman itu adalah melampaui batas atas manusia, baik di dalam darah-darah mereka, harta-harta mereka, maupun kehormatan-kehormatan mereka. Wa ahlul jahiliyyati ya'tabiruna dzalika min mafakhirihim. Dan orang-orang jahiliyah dahulu menganggap kezaliman tersebut sebagai kebanggaan mereka. Wa yatamaddahuna bihi fi asy'arihim wa maqalatihim. Bahkan mereka memuji perbuatan tersebut di dalam syair-syair mereka dan di dalam ucapan-ucapan mereka. Faja'a al-islamu bitahrimihi wa nahyi anhu. Maka Islam datang untuk mengharamkan perbuatan zalim tersebut dan melarang darinya. Wa amara bil adli bainan nas, dan memerintahkan perbuatan adil di antara manusia. Wa syara'a liman bughi 'alaihi an yaqtasfa li nafsihi, dan disyariatkan orang yang dizalimi boleh membela diri atau membalas kezaliman terhadapnya. Hatta yartadi al-baghi wa yantasir al-madlum, sampai orang yang berbuat zalim ini berhenti dari kezalimannya dan orang yang dizalimi mendapatkan haknya. Baik. Jadi inilah salah satu akhlak jahiliyah yang sangat tercelah, adalah berbuat zalim kepada manusia, baik dengan menumpahkan darah, mencuri harta manusia, atau menodai kehormatan-kehormatan mereka, atau dalam bentuk apapun. Mereka berbuat hal itu dan mereka bangga. Dan ini telah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran, bagaimana kejahatannya orang-orang Yahudi dahulu. Seperti dalam surat An-Nisa, ayat ke-156. Wabikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima, dan dengan kekafiran mereka dan tuduhan mereka kepada Maryam alaihi salam. Maryam ibu dari Nabi Isa alaihi salam, mereka tuduh dengan kedustaan yang besar bahwa beliau telah berbuat zina. Naudzubillah, ini kezaliman terhadap kehormatan seseorang, dituduh berbuat kejahatan yang dia tidak buat. Wa qawlihim, dan juga ucapan mereka dalam keadaan mereka berbangga, inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam, atau kata orang Nasrani, Yesus putra Maryam, utusan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi hanya diserupakan bagi mereka seseorang yang mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Walaupun pada kenyataannya mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihi salam, namun mereka mengira telah membunuh Nabi Isa alaihi salam dan mereka berbangga dengan itu. Setelah bangga dengan kekafirannya, bangga bahwa mereka telah menuduh Maryam alaihi salam telah berbuat zina, menodai kehormatan seseorang. Mereka juga bangga telah membunuh Nabi Isa alaihi salam, walaupun pada kenyataannya mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ini sifat orang-orang Yahudi. Dan subhanallah, di sini ada pelajaran bagaimana kedzaliman orang-orang Yahudi. Kedzaliman terhadap siapa? Terhadap umat Nasrani. Mereka membunuh Nabi Isa alaihi salam, nabinya umat Nasrani. Ternyata dijelaskan oleh ahli sejarah, kedzaliman mereka bukan sekedar membunuh Nabi Isa alaihi salam, walaupun membunuh di sini hanya menurut persangkaan mereka, tetapi juga merekalah yang menyesatkan umat Nasrani sehingga umat Nasrani itu menyembah Nabi Isa alaihi salam. Ini catatan para ahli sejarah. Yang pertama mengangkat Nabi Isa alaihi salam sebagai sesembahan umat Nasrani itu adalah orang-orang Yahudi, untuk menyesatkan umat Nasrani. Dan sangat mengherankan hari ini dengan segenap kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nasrani, namun masih saja umat-umat Nasrani, umat Kristen itu dibodoh-bodohi oleh orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi ini yang paling zalim terhadap mereka. Sekarang ini Amerika, Eropa, termasuk negeri-negeri Nasrani, negeri Kristen terbesar di dunia. Tapi antum tahu, yang mengendalikan mereka orang-orang Yahudi. Negeri Nasrani, negeri Kristen, penguasanya Nasrani, tetapi yang mengendalikan mereka, yang berada di belakang mereka adalah orang-orang Yahudi. Sehingga pada akhirnya keluarlah keputusan untuk menyerang Palestina. Keluarlah keputusan untuk menyerang Irak, untuk menyerang Afghanistan, dan seterusnya. Ini semuanya dari misi-misi Yahudi yang berhasil ditanamkan kepada umat Nasrani, disetir negeri-negeri Nasrani untuk menyerang kaum muslimin. Padahal mereka itu adalah orang yang paling zalim terhadap umat Nasrani dan juga terhadap umat Islam. Iya. Maka inilah sifat ahlul jahiliyah. Mereka melakukan kedzaliman dan mereka bangga dengan kedzaliman mereka. Namun ternyata perbuatan zalim ini dan berbangga dengan kedzaliman tersebut masih saja diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Banyak bentuk kedzaliman yang dibanggakan. Apakah dalam bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil seperti riba. Lihat di negeri-negeri kaum muslimin, bank-bank yang ada di negeri kaum muslimin atau lembaga-lembaga keuangan tidak pernah lepas dari yang namanya riba. Makan harta manusia dengan cara yang batil. Dan mereka bangga dengan itu. Orang-orang yang kerja di bank itu luar biasa bangganya. Kenapa? Karena gajinya besar. Dia makan harta manusia dengan cara yang batil dan dia berbangga dengan hal tersebut. Sama dengan orang-orang yang melakukan aksi terorisme dan mereka menganggap itu adalah perbuatan yang baik. Mereka anggap itu amal soleh, mereka anggap jihad. Maka ini termasuk membanggakan amalan yang salah. Berbuat zalim kepada manusia dan mereka banggakan. Juga sama persis dengan orang-orang yang melakukan demonstrasi. Mereka mengira sedang melakukan kebaikan, tetapi sebetulnya yang mereka lakukan adalah kezaliman. Berapa banyak darah tertumpah karena demonstrasi. Kalau bukan yang terluka aparat keamanan, atau orang yang berdemo itu sendiri, ataupun orang-orang yang tidak bersalah, yang kebetulan ada di lokasi tersebut, mungkin ada dagangannya di situ menjadi korban. Ada mobilnya di situ menjadi korban, terbakar, ya, dibakar oleh massa. Iya. Paling minimal apa? Memacetkan jalan. Mereka tidak tahu bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sesuatu yang darurat oleh para pemakai jalan. Mereka tidak peduli. Namun tetap mereka berbangga, mereka hebat. Telah berani berdemo, berani menentang penguasa. Berbuat zalim kepada penguasa dan kepada masyarakat. Dan mereka anggap sebagai sesuatu yang membanggakan. Maka Islam datang dan mengharamkan semua bentuk kezaliman apapun. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan juga Rabbku mengharamkan perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas, perbuatan zalim tanpa hak. Dan kalian diharamkan untuk menyekutukan Allah yang kalian tidak diturunkan ilmu tentangnya. Dan kalian diharamkan untuk mengucapkan sesuatu atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Maka di dalam ayat ini Allah sebutkan beberapa larangan. Di antaranya al-baghyu bighairil haq, berbuat kezaliman tanpa hak. Dan ini dosanya sangat besar. Sebab disebutkan bersama dosa yang sangat besar, yaitu perbuatan menyekutukan Allah dan berkata atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan menjauhi perbuatan zalim. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat ihsan, memberi kepada kerabat, dan melarang dari perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, dan perbuatan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian agar kalian mengingatnya dalam surat An-Nahl ayat ke-90. Sebelumnya surat Al-A'raf ayat ke-33. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Hajjatul Wada, pada haji perpisahan beliau, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum 'alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha ala hal ballagtu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan harta-harta kalian atas kalian itu haram. Tidak boleh kalian menumpahkan darah sesama kalian. Tidak boleh kalian saling menjatuhkan kehormatan dan memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Semua itu haram. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana haramnya hari kalian ini. Ini hari yang suci, hari yang terhormat. Pada negeri kalian ini, yakni negeri Makkah, pada bulan kalian ini, yakni bulan-bulan haji yang sangat dihormati. Ala hal ballagtu, bukankah telah aku sampaikan? Maka dilarang berbuat zalim kepada umat manusia, dan lebih dilarang lagi kepada kaum muslimin. Dan bagi siapa yang kezalimannya sampai menghilangkan nyawa seorang mukmin, maka ini sangat besar sekali dosanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan," dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, "fajaza'uhu jahannam khalidan fiha," maka balasannya adalah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. "Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima," dan Allah murka kepadanya dan laknat Allah kepadanya, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Maka sangat diharamkan perbuatan zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah perangai jahiliyah ini. Permasalahan yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyatu wa tis'un, permasalahan yang ke-92 atau bab yang ke-92, anna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaqqin fanuhiya anhu, bahwasannya yang mereka anggap, yakni orang-orang kafir di zaman jahiliyah, sebagai keutamaan mereka adalah al-fakhru, kesombongan, kebanggaan diri. Walau bihaqqin fanuhiya anhu, walaupun yang dibanggakan itu adalah sebuah kebenaran, walaupun yang mereka sombongkan adalah sebuah kebenaran, maka hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di zaman jahiliyah dulu, banyak di antara mereka yang memiliki akhlak yang terpuji, seperti berbuat baik kepada tamu, menghormati dan memuliakan tamu mereka, bersedekah kepada orang-orang yang datang berhaji. Iya. Dan di antara mereka ada yang menyombongkan diri dengan hal tersebut. Dan yang lebih parah lagi, di antara mereka, kejahatan-kejahatan mereka, mereka berbangga dengannya, mereka sombongkan. Sebagaimana kaum 'Ad dahulu. Dalam surat Fussilat ayat ke-14, Allah mengabarkan, "Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah." Adapun 'Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan mereka mengatakan, "Siapa yang lebih kuat dari kita?" Kekayaan dunia yang mereka miliki, kesehatan fisik mereka, kenikmatan dunia yang ada pada mereka, mereka jadikan sebagai sarana untuk menyombongkan diri. Ini dalam surat Fussilat ayat 14. Demikian pula, Allah kabarkan bagaimana kesombongan Fir'aun dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-51. Wanada Fir'aunu fi qaumih, dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah kekuasaan Mesir dan juga sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Tidakkah kalian melihatnya? Dia menyombongkan dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya dan mengalirnya sungai-sungai untuk menyuburkan tanah-tanah mereka di negerinya. Lalu katanya, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Bukankah aku yang lebih baik dibanding orang yang hina ini dan orang yang hampir-hampir tidak bisa menjelaskan ucapannya? Siapa yang dimaksudkan? Nabi Musa alaihi salam. Dia katakan dia lebih baik, dan dia katakan Nabi Musa alaihi salam adalah orang yang hina, orang kecil, bukan orang besar. Dan juga dia mengatakan Nabi Musa alaihi salam hampir-hampir tidak dapat menjelaskan ucapannya. Kenapa? Karena di waktu kecil dia tahu Nabi Musa alaihi salam lidahnya itu terluka karena apa? Memakan bara api. Tetapi semua yang dia tuduhkan itu dusta. Nabi Musa alaihi salam adalah orang yang terhormat, orang yang mulia, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan kesusahan berbicara dalam diri Musa alaihi salam. Seperti dalam doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Musa telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah ikatan dari lisanku, agar mereka memahami ucapanku. Betul, sebelumnya Nabi Isa alaihi salam, karena di masa kecil tertimpa musibah tersebut, sehingga beliau sulit berbicara, bagaikan ada ikatan. Tetapi dengan doanya ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya, dan menjadikan beliau sebagai orang yang fasih. Di dalam ayat yang sama, dalam surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala qad utita su'laka ya Musa. Kata Allah, sungguh telah dikabulkan permintaanmu wahai Musa. Maka ini menunjukkan kesombongan Fir'aun hanya karena harta dunia yang dia miliki, dan inilah yang menghalanginya dari mengikuti kebenaran. Hanya karena jabatan dan kedudukan yang ada padanya serta kehormatan di tengah-tengah umat manusia menghalangi dia untuk mengikuti kebenaran. Maka hati-hati. Demikian pula di dalam surat Saba ayat ke-34, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang perangai dan akhlak yang buruk orang-orang jahiliyah dahulu yang menghalangi mereka mengikuti kebenaran. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Dan tidaklah kami mengutus pada setiap kampung itu seorang pemberi peringatan, seorang rasul, kecuali orang-orang yang hidup senang, orang-orang yang hidup mewah, para pejabat, orang-orang kaya yang ada di kampung tersebut mengatakan, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami mengingkari ajaran yang kalian diutus dengannya. Diingkari kebenaran. Waqalu, dan mereka mengatakan, nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kamilah yang paling banyak hartanya dan anak-anaknya, dan kami tidak akan diazab. Ini kesombongan mereka. Berbangga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berupa banyaknya harta dan banyaknya anak-anak, sampai-sampai mereka menyangka mereka tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sifat ahlul jahiliyah yang tidak boleh ada bagi kaum muslimin. Namun sayang sekali, ternyata masih ada di tengah-tengah kaum muslimin yang berbangga dengan jabatan yang dia miliki, berbangga dengan kehormatannya di tengah-tengah manusia, berbangga dengan kedudukannya di jajaran pemerintahan, berbangga dengan ilmu yang dia miliki, berbangga dengan amal-amal saleh. Ini semua merupakan akhlak ahlul jahiliyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang hal tersebut. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan dapat setinggi gunung. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu keburukannya di sisi Rabbmu sangat dibenci. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat ke-23. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai semua orang yang menyombongkan diri lagi membanggakan dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian berlaku tawadu, hendaklah kalian merendahkan diri, jangan menyombongkan diri, sehingga tidak ada yang menyombongkan diri atas yang lainnya, dan tidak ada yang berlaku zalim atas yang lainnya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling mulia, adalah orang yang paling terhormat dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh membanggakan diri, kalau boleh membanggakan ilmu dan amal serta dakwah di jalan Allah, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pantas untuk berbangga. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, wala fakhra, dan bukan menyombongkan diri. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhra. Dan di tanganku bendera alhamdu pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak boleh menyombongkan diri. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adamun faman siwahu illa tahta liwa'i. Dan tidak ada pun seorang nabi pada hari ini, baik Nabi Adam alaihi salam maupun selainnya, kecuali di bawah benderaku, di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih mulia daripada Nabi Adam, lebih mulia daripada seluruh nabi dan seluruh umat manusia. Tetapi kata beliau, tidak boleh berlaku sombong. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhra. Dan aku adalah orang yang paling pertama dibukakan kuburannya, terbelah bumi untuk beliau keluar dari kuburannya, wala fakhra, tetapi tidak untuk kesombongan. Andaikan boleh menyombongkan diri dengan kedudukan seseorang di sisi Allah, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling layak untuk menyombongkan diri. Tetapi hal itu adalah akhlak yang tercela, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu." Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Maka ini sifat orang-orang yang beriman, mereka senantiasa bertawadhu, merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Adapun yang menyombongkan diri dengan kebaikan dan keburukan, itu adalah akhlak ahlul jahiliyah dahulu. Namun sayang sekali, ternyata akhlak tersebut masih ada pada sebagian kaum muslimin. Orang-orang sufi misalkan, orang-orang tasawuf, tarekat, sufiyah. Di antara mereka, banyak sekali orang-orang yang menyombongkan diri. Bagaimana bentuk kesombongan mereka? Merasa sudah sempurna, merasa sudah mencapai derajat ma'rifat katanya, atau derajat hakikat, sehingga tidak perlu lagi ibadah, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat. Ini diantara orang-orang sufi, ada yang sampai seperti ini. Sampai-sampai dia merasa dia sudah bisa menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kekufuran. Dia merasa dia sudah sempurna, sudah mencapai derajat hakikat atau ma'rifat, sehingga lebih daripada orang lain. Ini akhlak jahiliyah, ini kekufuran. Kalau sampai dia menganggap dia sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi zakat. Kenapa? Karena dia sudah ma'rifat. Dia boleh berbuat maksiat, sehingga Kalau wali di kalangan sufi itu berbuat maksiat, maka pengikutnya akan mengatakan, kamu jangan mencela dia, sebab dia sudah derajatnya lebih dari kita. Dia boleh berbuat maksiat. Zahirnya kamu lihat dia berbuat maksiat, tetapi batinnya, hakikatnya, ma'rifatnya, dia berbuat kebaikan. Iya. Maka ditambah lagi, dibuat ajaran untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Ya. Ada seorang sufi, dia mengatakan kepada muridnya perempuan yang sedang hamil, saya lihat anak kamu ini akan menjadi pendusta agama. Ya, bagaimana solusinya? Harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Harus dibersihkan dengan apa? Dengan berhubungan. Berhubungan layaknya suami istri dengan gurunya. Na'udzubillah. Ini ucapan seorang sufi. Dan alhamdulillah karena sudah semakin banyak orang yang dia, wanita-wanita muridnya yang dia bikin seperti itu, akhirnya dilapor ke polisi dan ditangkap. Akhirnya pimpinan sufi ini dipenjara. Iya. Dan baru-baru ini di Jakarta, Majelis Nurul Mustafa, Habib Hasan namanya. Ya. Nurul Mustafa termasuk majelis sufi terbesar yang ada di Jakarta. Yang baru-baru ini sebetulnya besar karena dibantu oleh media massa, diiklankan dan sebagainya, akhirnya menjadi besar. Setiap kali mengadakan pengajian mereka selalu mengganggu pengguna jalan. Jalan sampai ditutup. Ini majelis Nurul Mustafa. Dan majelis ini memiliki hubungan dengan pusat sufi di Yaman, di kota Tarim, Hadramaut. Apa yang dia lakukan? Dia mencabuli murid-muridnya. Habib Hasan ini mencabuli murid-muridnya. Bukan murid-muridnya yang perempuan, yang laki-laki. Diajak untuk apa? Berhubungan layaknya suami istri. Na'udzubillah min dzalik. Ketika muridnya ini tidak mau berhubungan, maka dia akan mengatakan, saya ini wali, nanti kamu kualat. Maka seperti itulah mereka. Mereka anggap perbuatan dosa itu sudah tidak berlaku atas mereka. Allah sudah tidak menulis dosa bagi mereka. Karena menganggap sudah sampai derajat apa? Sempurna sebagai wali. Maka ini sebetulnya akhlak jahiliyah. Talbis iblis. Tipuan iblis kepada syaitan. Kepada mereka. Sehingga mereka menjadi setan-setan dari kalangan manusia. Maka ini yang terjadi. Sebagian umat Islam, ketika mereka mengikuti golongan-golongan yang sesat ini, yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sufia, tarekat-tarekat, tasawuf, pada akhirnya mengantarkan mereka semakin sesat sampai pada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah dua akhlak jahiliyah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Yang pertama, berbangga dengan kezaliman mereka kepada umat manusia. Yang kedua, berbangga dengan menyombongkan diri dengan perbuatan buruk dan juga perbuatan baik yang mereka lakukan, yang pada akhirnya mengantarkan mereka kepada kesesatan. Baik, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Kiai, bagaimana ketika sholat memakai pakaian bergambar, bergaris dan berwarna keemasan dan ketenaran, sholatnya sah atau tidak? Mohon dijelaskan dengan jelas lagi Pak Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Malik Sederja. Telah kita jelaskan dalam pelajaran fikih, menggunakan pakaian-pakaian tersebut tidak dibolehkan di dalam syariat. Apakah tidak dibolehkan karena itu adalah haram, seperti menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra atau dari emas dan perak, atau pakaian ketenaran, ataupun tidak dibolehkan karena bisa mengganggu kekhusyukan sholat, seperti ada gambar-gambarnya, ada garis-garisnya, dan gambar-gambar ini kalau dia gambar bernyawa maka hukumnya haram. Akan tetapi semua itu tidak sampai membatalkan sholat. Sebab di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, beliau menceritakan Nabi SAW pernah diberikan hadiah pakaian sutra, lalu beliau mengenakan pakaian tersebut. Dan itu beliau kenakan sebelum pakaian sutra itu dilarang. Kemudian beliau sholat dengan menggunakan pakaian itu. Setelah sholat beliau, sebagaimana dalam riwayat yang lain dijelaskan, diberitahukan oleh Jibril alaihi salam bahwa itu adalah haram, maka beliau melepaskan pakaian tersebut dengan keras sekali, bagaikan orang yang benci dengan pakaian tersebut. Kemudian beliau bersabda, la yanbaghi hadza lil muttaqin, tidak pantas orang-orang yang bertakwa mengenakan pakaian ini. Dan ketika itu beliau, sebagaimana dalam hadis-hadis yang menjelaskan kisah tersebut, tidaklah mengulang sholatnya kembali, menunjukkan bahwasannya sholatnya sudah sah. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam sebelum memulai tausiah? Tidak ada dalil yang memerintahkan dan juga tidak ada dalil yang melarang. Lalu hukumnya bagaimana? Kalau seorang meniatkan bahwasannya dia mengucapkan salam karena baru ketemu dengan jamaah di situ, atau ada orang yang baru datang di majelis, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia anggap itu bagian dari sunnah Nabi SAW, maka menjadi bid'ah. Sesuatu yang tanpa dalil, ini kaidah. Sesuatu yang tanpa dalil dianggap sebagai bagian dari agama, maka menjadi bid'ah. Sehingga ulama menasihatkan bagi orang yang menyampaikan suatu tausiah, suatu khutbah, kecuali khutbah Jumat ya, khutbah Jumat disyariatkan untuk salam, khutbah yang umum. Maka kadang-kadang dia mengucapkan salam, kadang-kadang dia tidak mengucapkan salam. Sehingga tidak disangka itu sebagai bagian dari syariat. Baik. Apabila kita memberikan bantuan kepada orang lain, akan tetapi setelah dibantu, orang lain tersebut malah mendapatkan kerugian dari bantuan kita. Imma karena kesalahan teknik dan lain-lain. Apakah kita wajib mengganti dari kerugiannya tersebut? Kalau kita diminta untuk membantu seseorang dan terjadi kerugian tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengganti apa yang menjadi kerugiannya. Seperti misalkan kita dititipi mobil. Bukan kita pinjam ya, lain kalau kita yang pinjam. Ada teman kita karena suatu keperluan dititipi mobil, diparkir di rumah kita. Lalu terjadi musibah, mobil itu terbakar. Wajib gak kita mengganti mobilnya? Hah? Tidak wajib. Berbeda kalau kita pinjam, ini lain. Kalau kita pinjam atau kita apalagi kalau mengambil tanpa izin, maka kalau terjadi apa-apa dengan mobilnya harus kita ganti. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimanakah supaya doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah saat sujud terakhir dalam salat kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika boleh berikan contohnya, dan bila tidak mohon dijelaskan. Wassalam dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat berdoa, seorang itu jangan terburu-buru. Jangan seperti mendesak Allah Subhanahu wa taala harus segera dikabulkan doanya. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu kapan yang terbaik doa kita itu dikabulkan. Mungkin saja kalau kita doa kita segera dikabulkan, justru akan membawa kemudaratan kepada kita. Maka harus hilangkan sifat ini tergesa-gesa. Tetapi bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita agar doa kita lebih dapat dikabulkan, di antaranya dengan bersalawat kepada beliau, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak amal saleh mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat, dan juga menolong hamba-hamba Allah serta menggunakan waktu-waktu yang mustajabah seperti sepertiga malam yang terakhir antara azan dan iqamah, maka gunakan waktu-waktu tersebut untuk berdoa. Adapun berdoa di waktu sujud, maka termasuk kesalahan sebagian orang mengkhususkan sujud yang terakhir. Ini salah. Tidak ada dalil yang mengkhususkan sujud yang terakhir dilamakan lebih lama daripada sujud yang lain. Karena apa? Karena berdoa di situ. Tetapi boleh sujud kapan saja dari awal sampai akhir. Karena dalilnya umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa aktsiru fihi ad-du'a." Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Allah tidak katakan, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak doa ketika sujud. Beliau tidak mengatakan pada sujud yang terakhir saja. Jadi sujud kapan saja, mau berdoa, meminta apa saja silakan, tidak ada masalah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa betul tidak ada hadis yang mensunahkan untuk beberapa orang yang salatnya masbuk untuk mengangkat imam dari salah satu dari mereka? Betul, tidak ada hadis yang mensyariatkan hal tersebut. Apabila sama-sama masbuk, sama-sama mengikuti imam yang satu, kemudian imam telah selesai dan mereka harus melanjutkan kembali, tidak ada dalil untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Kalau sholat istikharah dan sholat hajat, kapan waktunya? Apa harus tidur dulu? Apa bedanya dengan sholat tahajud? Adapun sholat hajat, sebagaimana telah kita sebutkan fatwa lajna da'imah, tidak ada hadis yang menunjukkan disyariatkannya sholat hajat. Tidak ada hadis yang sahih. Sedangkan sholat istikharah itu kapan saja bisa dilakukan. Adapun sholat tahajud, betul tahajud itu maknanya sholat setelah tidur. Tetapi sholat malam itu tidak diharuskan untuk tidur dulu. Tidak diharuskan untuk tidur dulu. Hanya saja yang paling afdal memang dilakukan di akhir malam. Dan kalau seorang itu tidur beristirahat dahulu, maka dia akan lebih baik sholatnya. Sebab dia sudah beristirahat, tentunya tidak akan kecapean dan dia lebih bisa untuk khusyuk di dalam sholat. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah kalau tidur malam karena kedinginan, kita memakai sarungnya sampai menutupi semua bagian telapak kaki, kayak orang pakai selimut, apakah termasuk isbal? Kalau kita niatkan itu untuk memakai selimut, maka tidak masalah. Itu bukan termasuk isbal. Dan itu dilakukan karena suatu keadaan darurat, seperti kedinginan dan sebagainya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Kalau kita lagi sakit yang susah diobati, lalu ada tetangga katanya yang mimpi didatangi orang yang sudah mati, bahwa kalau kita ingin tahu obatnya yang pas dengan sakit itu, sakit kita, dalam mimpi itu katanya kita harus berpuasa 3 hari berturut-turut, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang harus kita lakukan untuk menuruti mimpi-mimpi tersebut dalam mengamalkan syariat ini. Tidak boleh dituruti. Sebab itu bukan dalil. Siapapun yang datang, bisa jadi itu syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Untuk menyesatkan umat manusia. Tidak boleh dilakukan. Yang kita lakukan adalah berobat. Baik berobat sendiri dengan meruqyah diri sendiri. Bacakan ruqyah surat Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Bacakan untuk diri kita sendiri. Dan ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW atas sakit yang dia derita. Maka kata Nabi SAW, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, kemudian baca Bismillah 3 kali. Kemudian membaca, A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma'ajid wa uhadir 7 kali. Ini diantara bimbingan Nabi SAW kalau seorang sakit. Letakkan tangan di tempat yang sakit. Baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah. Kemudian baca 7 kali, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Lalu, mau pergi ke dokter, silahkan. Mau minum obat herbal, silahkan. Tidak ada bacaan-bacaan atau amalan-amalan yang boleh diamalkan apabila berdasarkan dari mimpi. Sebab, dalam beramal, kita dituntut untuk mengikuti Al-Quran wa Sunnah, bukan mimpi-mimpi. Baik. Assalamualaikum, saya Karono dari Paguyangan. Saya mau tanya Pak Ustadz, apa hukumnya jika mengerjakan sholat sendiri di rumah terus-menerus karena belum mau berjamaah di masjid? Kalau seorang laki-laki yang mampu ke masjid dan dia sholat di rumah terus-menerus, maka ini termasuk perbuatan dosa walaupun sholatnya sah. Tetapi bagi wanita lebih afdal dia sholat di rumah. Adapun bagi laki-laki itu tidak dibolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam seperti dalam as-sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat atas orang-orang munafik salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Andaikan mereka tahu keutamaan salat isya dan salat subuh itu, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliku ma'i rijalin birijalin ma'ahum husamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriku 'alaihim buyutahum min nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah menginginkan, aku perintahkan salat itu didirikan, kemudian aku perintahkan seseorang menjadi imam kepada manusia, kemudian aku sendiri berangkat bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar kepada kaum yang tidak menghadiri sholat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Di dalam riwayat, tidak ada yang menghalangi Nabi SAW kecuali adanya wanita dan anak-anak. Ini menunjukkan sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Dan juga sahabat yang buta. Sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini buta, rumah saya jauh dan tidak ada yang menuntunku ke masjid, bolehkah saya sholat di rumah? Maka kata Nabi SAW, hal samitan nida, qala na'am, qala fa'ajib. Apakah kamu mendengar azan? Dia katakan iya. Maka kata Nabi SAW, engkau harus memenuhi panggilan azan tersebut. Jadi walaupun buta, selama masih mampu, hendaklah datang ke masjid. Walaupun cacat, selama masih mampu, hendaklah datang ke masjid. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Apakah jika kita mempunyai amalan yang dibacakan beratus-ratus atau beribu-ribu bacaan, mohon penjelasan, bolehkan itu dibacakan, lalu amalan apa yang baik yang harus dibacakan? Kalau penentuan jumlah ratus-ratus atau ribu-ribu tidak berdasarkan dalil, maka tidak boleh diamalkan. Dan ini termasuk memberat-beratkan diri. Kalau mau berzikir, silakan baca semampunya. Enggak usah menentukan jumlah sendiri sampai ratusan kali atau ribuan kali, kecuali ada dalilnya. Walaupun yang kita baca itu suatu yang benar, tetapi kalau tidak ada dalil dalam penentuan jumlah, maka dia menjadi salah. Sebab Hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang berhak menentukan jumlah. Iya. Adapun sebaik-baiknya zikir adalah kalimat La ilaha illallah dan Alhamdulillah. Seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, Afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, sebaik-baik zikir adalah La ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Dan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Kalimatani khafifatani ala lisan, fakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat. Ringan dalam lisan, berat dalam mizan, dicintai oleh Ar-Rahman. Dua kalimat, mudah diucapkan, namun berat dalam timbangan dan dicintai oleh Allah, yaitu Subhanallahi wa bihamdi dan Subhanallahi al-Azim. Ini, perbanyak diucapkan. Dan tidak usah menentukan jumlah berapa yang harus diucapkan. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Salat di atas kasur, hukumnya sah atau tidak? Tidak ada tempat lain, mohon dijawab. Disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasaril Khalil karya Al-Khattabi atau Al-Hitabi. Qala fi at-tawdih, beliau berkata dalam at-tawdih, wa amma shalah 'ala as-sarir fala khilafa fi jawaziha. Adapun salat di atas kasur, maka tidak ada khilaf ulama tentang kebolehannya. Tidak ada masalah. Demikian pula Al-Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' membolehkan salat di atas kasur. Dan juga pernah ditanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau katakan tidak ada larangan salat di atas kasur. Iya. Barangkali ini yang bisa kita jawab, semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.